rajim ha Allah Tuhan kita semua. Modal baru saya sinshin dari yang kaya sampai yang miskin. Alif bakat rajim ha, mari kita tingkatkan takwa. Modal baru saya sinshin masuk surga. Dari yang kaya sampai yang miskin.